والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita kitab Usulul Iman karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, memasuki hadis ke-7. Beliau sebutkan wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falat fanfalatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa sharabu fa aisa minha fa ata shajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad aisa min rahilatihi fa bainama huwa kadhalik إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح أخرجاه. dari Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah lebih senang dengan orang hambanya ketika bertaubat kepadanya. Kesenangan Allah lebih senang dibanding kalian, salah satu dari kalian ketika di atas ontanya di tanah lapang di lautan gurun pasir, lalu lari onta itu hilang darinya, padahal di onta itu semua perbekalannya, makannya, minumnya. Dia cari kesana kemari, gak dapat, sampai dia putus asa. Gak dapat, gak mungkin dapat. Lalu dia datangi, mendekat ke suatu pohon, berbaring dia di situ, dalam keadaan dia pesimis sudah. Hilang sudah itu onta. Tah bagaimana nasib dia, gak ada makan minumnya. Tiba-tiba saja onta itu kembali padanya dan berdiri tepat di sisinya. Maka segera dia pegang tali pengekang onta itu. Sembari senang yang sangat, dia katakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Rasulullah katakan, salah dia mengucap karena sangat senangnya. Hadis Anas bin Malik ini hadithun azim, menjelaskan kepada kita dua faedah utama Yang pertama, hadis ini menetapkan sifat farah bagi Allah, bahwa Allah itu punya sifat senang, farah. Maka Allah senang sebagaimana Allah ridha, murka, marah. Tentunya semua itu tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya. Senangnya Allah tentu sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Hadis juga menunjukkan sebab senangnya Allah karena taubat hambanya kepadanya. Itu yang membuat Allah senang lebih dari kesenangan kalian ketika hilang kendaraannya kemudian dia dapati kembali seperti dalam hadis. Ketika seorang hamba bermaksiat dosa, kemudian dia sadar, insaf, kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh bertobat kepadanya. Maka salah satu dari nama Allah At-Tawwab. At-Tawwab itu merupakan bentuk sigha mubalagha, fa'al, dari fi'ilnya taba yatubu, taubatan, tauban. Secara bahasa namanya tobat, meninggalkan sesuatu menuju kepada sesuatu yang lain. Maka tobat dari dosa, maksiat, berarti dia tinggalkan semua maksiat itu, dia kembali kepada Allah, kepada ketaatan, ibadah kepadanya. Iktidar, orang menyampaikan uzur itu ada beberapa macam. Terkadang satu, dia mengatakan, aku tidak melakukan perkara tersebut, berusaha untuk dapat uzur. Mungkin dia dusta. Enggak, saya enggak melakukan, benar. Kedua, mungkin dia mengaku, tetapi dia sebutkan alasannya. Ya memang saya yang melakukan, tapi ya gimana karena begini, begini. Misalnya dia mencuri, karena saya butuh uang, ibu saya sakit untuk berobat misalnya. Atau yang ketiga dia katakan dengan penuh pengakuan dan penuh penyesalan. Ya memang saya melakukan dan itu kesalahan dari saya. Itu kejelekan yang saya perbuat. Dan aku bertobat. Aku tinggalkan dan tidak akan kembali melakukan hal yang serupa. Ini yang dikehendaki dalam taubat. Uzur yang paling terbaik, ngaku, menyesal, dan bertekad untuk tidak kembali melakukan di waktu-waktu berikutnya. At-tawwab bagi Allah maknanya yang menerima taubat. Di setiap waktu, di setiap kondisi hambanya, sehingga berapapun banyak dosa yang dilakukan seorang hamba dan kemudian dia bertobat kepada Allah, Allah pun akan pasti terima tobatnya. Dan bukan hanya itu, Allah senang dengan tobat hamba tersebut selama nyawanya belum sampai di kerongkongannya. Telah lalu hadis, innallaha yabsut bil lail liyatuba musiun nahar. Allah bentangkan tangannya di malam hari untuk bertobat kepadanya yang melakukan dosa di siang hari dan seterusnya. At-tawwab punya makna seperti yang tersebutkan dalam hadis Anas dihasankan Al-Albani di Tirmidzi, bahwa Allah berkata, ya bena Adam, wahai anak Adam, kata Allah, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Selama kamu berdoa kepadaku, selama kamu berharap kepadaku, akan tetap mengampunimu, dan aku tidak apapun banyak atau besarnya dosamu, wahai bani Adam, selama kamu tobat, berdoa kepada Allah, Allah ampuni. Ibn Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama, thumma staghfartani ghafartu laka wala ubali. Hei anak Adam, kalaupun seandainya dosamu menumpuk sampai ke ujung langit, lalu kamu istighfar, bertobat kepadaku, ku ampuni kamu dan aku tidak peduli. Ya bena Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau kamu datang padaku sedengan sebesar bumi ini dosa, kemudian kamu datang tanpa syirik, pasti akan aku datangkan sebesar bumi pula ampunan bagimu. At-tawwab yang maha menerima tobat dan senang dengan tobat hambanya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Tobat seorang hamba kepada Allah dipenuhi dengan taufik dari Allah, tobat dari Allah kepadanya sebelum dia bertobat maupun setelah dia bertobat. Maka kata Ibnu Qayyim, tobat seorang hamba itu diapit oleh dua tobat. Yang sebelum dia bertobat dan setelah dia bertobat. Sebelumnya Allah memberikan taufik kepadanya untuk bertobat. Taufik dari Allah. Izin dari Allah, diizinkan, dikehendaki. Kalau tidak, dari mana dia bisa bertobat? Mau mengerti, mau sadar kalau itu dosa, maksiat. Berikan izin dan taufik kepadanya. Setelah dia bertobat, juga kembali kenikmatan itu dari Allah dengan diterima taubatnya. Bukan hanya diterima, diberi pahala. Karena taubat itu ibadah. Layaknya ibadah, kalau dia jalankan dengan baik, benar, maka Allah ganti dan Allah balas pahala baginya. Maka sebelum dia bertobat, setelah dia bertobat, tidak lepas semua itu kenikmatan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ditetapkan sifat, atau sebelumnya tentunya ini mengundang kita, mengajak kita selalu untuk sering dan banyak introspeksi diri, banyak-banyak bertobat dan istighfar kepada Allah. Karena kita tahu Allah Tawwab, Ghafur, Rahim. Seperti yang Allah sebutkan dalam hadis qudsi tadi, la ubali, aku enggak peduli. Hatta kalaupun dosamu wahai Ibnu Adam menumpuk sampai ujung langit, kalaupun dosamu sebesar bumi ini, kamu mau berdoa, mau taubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Allah ampuni, Allah hapus, dan Allah gak peduli seberapapun banyaknya itu. Maka jangan ada seorang hamba yang pesimis, putus asa, dan merasa tidak akan dosanya diampuni Allah, membuat dia meninggalkan taubat, godaan syaitan. Dengan syarat-syarat taubat nasuha, terhapus segala catatan dosa dari seorang hamba. Dan Allah sangat senang sekali ketika hambanya itu bertobat kembali kepadanya. Hadis menetapkan adanya sifat farah bagi Allah bahwa Allah itu yafrah, senang. Tentunya kaidah dalam sifat min ghairi tamthil wa min ghairi ta'til. Ditetapkan sifat ini bagi Allah tanpa diserupakan dengan sifat makhluk, tanpa pula diingkari atau dinafikan. Ini akidah dan keyakinan Ahlus Sunnah Salafus Saleh. Dari semenjak zaman sahabat, mereka yakini bahwa Allah itu punya sifat senang. Sebagaimana hadis sebutkan. Adapun ahlul bid'ah, ahlul ahwa, mereka takwil-takwilkan. Mereka selewengkan. Mu'tazilah menjadikan sifat farah, senang bagi Allah, ini sebagai makhluk terpisah. Artinya sesuatu yang sifatnya atau memiliki sifat senang. Akan sesuatu kalau sifatnya menyenangkan, membuat orang senang, maka itu disebut farah, kesenangan. Asal sifatnya menyenangkan, membuat orang. Dan ini tahrif, ta'wil, batil. Sehingga mereka artikan hadis, lallahu asyadu farohan, seperti kisah orang yang kehilangan ontanya kemudian mendapatinya. Artinya sifat kondisi seperti ini menyenangkan. Situasi di mana orang sudah pesimis betul, ternyata subhanallah kembali yang dia cari, yang dia betul-betul berharap mendapatinya, maka itu farah. Kalau itu terkait yang kehilangan onta, maka demikian pula tobat seorang hamba menyenangkan, membuat senang. Iran kaum Mu'tazilah, sehingga punya sifat senang, tetapi yang dimaksud ayat hadis, yang dimaksud hadis sesuatu yang punya sifat menyenangkan seperti tobat. Tobat kan sifatnya menyenangkan bagi Allah. Sama seperti onta tadi, ketika kembali maka sifatnya menyenangkan. Semula dicari ke sana kemari enggak ada, enggak ketemu. Subhanallah balik. Maka kembalinya onta ini menyenangkan sekali. Begitu pula taubat, kata mereka. Semua ini untuk menolak dan mengingkari sifat farah atau senang bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Mu'tazilah. Beda lagi dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah, Asy'ariyah menyebutkan takwilnya senang yang dimaksud bukan hakikatnya. Karena menurut mereka, kalau kita menetapkan sifat senang bagi Allah, ada perubahan pada diri Allah. Dan itu mustahil. Itu sifat hawadith. Sifat makhluk. Sementara kaidah, lugu yang sudah mereka patenkan, mukhalafatun lil hawadith. Boleh sama dengan makhluknya. Mereka jabarkan senang. Senang itu kan menunjukkan adanya perubahan kejiwaan. Adanya gejolak pada diri seseorang. Secara psikis ada perubahan psikologi. Semula kamu biasa atau bahkan sedih. Ya. Taruh seperti kisah orang tadi yang kehilangan unta, sedih sekali. Sumpek sekali dia. Ya, apa makannya, minumnya, uangnya, pakaiannya semua unta situ, hilang untanya. Dicari ke sana kemari enggak ketemu. Pesimis sudah. Sedih dia. Capek. Sampai dia istirahat di bawah pohon. Datang ini unta. Betapa senangnya dia. Nah, berubah. Secara bawaan psikologi pada dirinya ada perubahan. Berubah. Total 180 derajat. Baru tadi dia sedih. Baru tadi dia sumpek. Sekarang plong rasanya senang yang luar biasa bahagia. Pada makhluk, sifat senang itu begitu. Asy'ariyah, kalau ini ditetapkan bagi Allah, senang berarti ada perubahan pada diri Allah. Ada gejolak, kejiwaan. Hal ini karena mereka kiaskan Allah tabaraka wa ta'ala dengan makhluknya. Maka dengan itu mereka mentakwilkan senang yang dimaksud ini Asy'ariyah. Yang dimaksud di dalam hadis adalah keridhoan. Ridho. Keridhoan itu sendiri apa? Keridhoan itu maknanya kalau bagi Allah iradatul kehendak untuk berbaik, kehendak untuk memberi pahala kembali kepada sifat iroda. Sifat iroda sudah ada masuk dalam yang mereka tentukan sendiri. Wujud kidam bakok mukhalafatul lil hawadithi qiyamu binafsihi Wahdaniya iroda. Ada iroda. Nah, kehendak apa? Kehendak ihsan untuk berbuat baik, memberi pahala. Dalam hal ini kepada siapa? Kepada yang bertobat. Sehingga senang Allah dengan orang yang bertobat kepadanya. Maknanya bagi Asy'ariyah ditakwilkan, artinya Allah itu berkehendak memberi pahala. Bukan berarti Allah itu punya sifat senang. Begitu pentakwilan Asy'ariyah. Pentakwilan farah, senang dengan makna ridho, ini disebutkan oleh beberapa afadhil, termasuk yang tergelincir dalam hal ini Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh An-Nawawi dalam Syarah Muslim rahimahumullah, afallahu anhum wa ghafir lahum, semoga Allah ampuni mereka. Ini takwil Asy'ariyah. Ada. Ya. Hadir. Ada. Takwil Mu'tazilah, juga Asy'ariyah, kedua-duanya takwil batil, tahrif. Kedua-duanya merupakan penyelewengan terhadap nusus. Mu'tazilah yang pertama, yang mentakwilkan farah bahwa itu makhluk yang terpisah, dengan penafsiran mereka sesuatu yang sifatnya menyenangkan atau membuat senang. Ini batil. Dari mana diketahui batilnya? Dari nas itu sendiri. Karena hadis Rasulullah sebutkan, asyaddu farahan, Allah lebih senang. Ada af'alu tafdhil yang menunjukkan adanya ishtirak dalam suatu sifat, cuman yang satu memiliki makna lebih. Allah sebutkan, maaf, Rasulullah sebutkan bahwa Allah lebih senang. Ada senangan, kesenangan ada pada diri Allah. Asyaddu farahan. Dan itu gak bisa dibelokkan dan ditakwilkan makhluk yang terpisah. Sesuatu yang sifatnya menyenangkan. Apa artinya kalau sama-sama kembali kepada arti sifat yang menyenangkan atau membuat senang? Gak ada gunanya dikatakan asyaddu farohan, lebih senang. Kan hadis kalau diperhatikan konteksnya, orang ini senang dengan kembalinya ontanya padanya. Allah jauh lebih senang dengan tobatnya hambanya kepadanya. Sama-sama ada sifat senang. Tentunya maknanya jauh berbeda sesuai dengan perbedaan zat. Karena zat makhluk manusia yang penuh kekurangan dan kelemahan, maka ya senangnya mereka ya seperti itulah, sesuai dengan kekurangannya. Zat Allah yang maha agung, maha besar, maha mulia, maka sifat senang bagi Allah pun sesuai dengan kemuliaannya. Dan itu jauh berbeda. Manusia hanya karena dunia, senang hanya karena ontanya kembali, senang karena hartanya, atau yang serupa itu. Allah senang karena ibadah, kebaikan, tobat hambanya. Asyahid, Rasulullah sebutkan, lallahu asyaddu farohan. Allah lebih senang. Dan itu membantah dan menolak pentakwilan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa senang di situ artinya makhluk yang terpisah dari Allah, terpisah, yang berarti punya sifat atau sifatnya menyenangkan. Bulat. Sesat. Jelas, padahal kalau difahami dengan gampang, dengan mudah, enak. Allah lebih senang. Berarti kan Allah memang punya sifat senang. Gampang kan? Dan itu tidak bisa ditakwilkan dengan makhluk yang terpisah. Allah, Rasulullah yang sebutkan lebih senangnya dengan tobatnya hambanya kepadanya. Adapun Asy'ariyah yang mentakwilkan senang bagi Allah maknanya ridha, ini juga takwil batil. Kenapa? Karena ridha beda dengan senang. Dan itu ma'ruf. Tiap orang memahaminya. Kalau pada makhluk, dua lafadz ini pun beda. Apa sama antara keridhoan, kerelaan terhadap sesuatu dengan kesenangan kepada sesuatu? Beda. Kalau itu keridhoan pada sesuatu, ada makna tumaknina padanya. Yani orang merasa tenang, tumaknina, ridho, dia ridhoi. Adapun senang, farah, itu punya makna ridho dan lebih lagi. Ridho wa ziyadah. Karena bukan hanya sekedar tenang, tapi di situ ada kelezatan, ada kenikmatan, ada kebahagiaan. Farah. Berbunga-bunga hatinya. Itu farah. Ridho sebatas dia tumaknina dengan sesuatu itu. Dia tentram atau tenang, belum tentu dia bahagia sekali, senang sekali, belum tentu. sebatas keridhoannya. Tetapi kalau sudah dikatakan farah, berarti itu keridhoan dan lebih, bukan sekedar ketenangan jiwa, tetapi tadi membawa kebahagiaan, membawa kesenangan, berbunga-bunga dia hatinya. Karena sesuatu yang dia dapati, entah apa itu misalnya. Maka jauh berbeda makna keridhaan dengan kesenangan. Maka tidak bisa ditakwilkan kesenangan dengan keridhaan. Ridho lebih kecil atau lebih sempit maknanya ketimbang farah, kesenangan. Bisa dikata tidak semua ridho adalah farah. Tidak semua ridho farah. Tidak semua keridhoan itu kebahagiaan. Gampangannya misalnya, contoh simple. Kamu dagang, bapakmu punya toko, punya pekerjaan, ya, tukang, kerja, petani, apa sajalah, pegawai. Seharian penuh dia kerja, di ujung hari, ya dapat hasil sesuai keringatnya. Kalau tukang misalnya sehari dapat 100.000, yes, dia ridho. Atau si pedagang pulang dapat seperti biasanya, keuntungan satu hari misalnya 100.000, 150, dia ridhoi. Apa sama kondisi seperti ini dengan misalnya tukang tadi sudah kerja sore, dapat 100.000, tiba-tiba dipanggil sama yang bangun rumah. Sini mas, saya ada rezeki nih, bagi-bagi. Ya, hari ini kamu tak tambahi 1 juta buat anak-anakmu, bawaan pulang. Ya apa rasanya? Ridho. Ya bukan ridho, tok ketika itu. Farhan dia. Sekarang berbunga-bunga dia. Senang sekali. Ini farah. Lebih dari ridho. Sama seperti tadi misalnya pedagang. Yes, keuntungan dia tutup toko, ya Allah, 100.000 misalnya. Pulang tengah jalan dipanggil sama orang misalnya. Ini ada harta, nah, kamu bawa pulang untuk anak istrimu. Senang sekali dia. Menunjukkan memang beda antara keridhoan dengan farah. Ridho dan senang itu berbeda, tidak bisa disamakan. Kesenangan itu ridho dan lebih, punya makna lebih. Makanya enggak benar dan tidak bisa diterima kalau kesenangan ditafsirkan dengan keridhoan. Ya lebih sempit. Makanya itu ta'wil batil dari kaum Asy'ariyah. Itu beberapa makna hadis Anas. Kelanjutan hadis insyaallah akan kita ambil pada pertemuan depan. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.